Saya ingin hati ini selalu basah. Apa yang mesti ditunaikan? Apakah ada zikir tertentu? Karena saya ingin bisa menghadapi semua masalah dengan hati dan kepala dingin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita berzikir dan mengabarkan kepada kita, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Ya. Jadi semua bentuk zikir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan, insyaallah taala dengannya hati akan menjadi tenang. Hanya saja berzikir itu bukanlah sekedar ucapan dengan lisan. Tetapi hendaklah zikir itu dengan hati dan amalan. Ya. Artinya ketika kita berzikir, benar-benar hati kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar ucapan dengan lisan atau memperbanyak jumlah, ya. Tapi tidak dihayati maknanya di dalam hati. Iya. Dan juga harus disertai dengan amalan anggota tubuh. Ya. Jadi misalkan seorang mengatakan Allahu Akbar, benar-benar di dalam hatinya pengagungan terhadap Allah, dia menganggap tidak ada yang lebih besar dari Allah, dan dia mengagungkan perintah-perintah Allah. Senantiasa dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Begitu pula orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, benar-benar dia mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya, dan dia tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi zikir itu bukan sekedar ucapan dengan lisan. Iya. Nah, untuk meraih zikir yang hakiki ini, maka seorang harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga semakin seorang itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikirnya akan semakin baik, ya. Zikirnya akan memenuhi lisan dan hati sekaligus, dan akan terlihat pada amalan-amalan, ya, sehari-harinya. Iya. Kalau dia benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan mungkin kecuali dengan menuntut ilmu, ya. Dengan mengkaji Al-Qur'an dan mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita melihat kekuasaan Allah di alam ini, ya, betapa alam ini dibangun, ya, dengan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya yang sempurna. Iya. Demikian wallahu ta'ala a'lam.